Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maja'a fi tanjim. Bab maja'a fi tanjim. Yaitu maksudnya bab maja'a fi tanjim itu bab tentang penyebutan. Ya. Apa yang boleh dan yang tidak boleh. Apa yang tercela, apa yang haram, dan ancaman terkait hal ini dari tanjim. Tanjim itu maksudnya apa sih? Istidlal bil ahwal al falakiyah, yaitu berdalil dengan keadaan falakiyah, bintang-bintang, alal hawadis al ardiyah, akan kejadian yang akan terjadi di bumi. Ini namanya taksir, atau yang kemarin disebut apa? Astronomi apa astrologi? Lupa saya. Astronomi astrologi itu. Ya, astrologi. Ya, taksir. Kalau menggunakan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan bintang-bintang untuk mengetahui arah jalan, arah kiblat, maka itu namanya tasyir astronomi, maka ini mubah, boleh. Adapun yang dibahas di sini yaitu yang astrologi, berdalil dengan bintang-bintang, keadaan bintang-bintang akan kejadian di muka bumi. Ini namanya tasyir, yaitu ada pengaruh, bintang-bintang akan berpengaruh akan kejadian yang terjadi di muka bumi. Ya, ini perlu diperhatikan di sini. Ya barakallahu fikum. Nah, ini namanya tanjim. Atau dengan ibarah yang lain para ulama menyatakan i'tiqadu annan nujum ta'siran fil hawadis wa ma yajri fi hadzal qaun. Itu meyakini bahwasanya bintang-bintang memiliki pengaruh, efek akan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Ini namanya tanjim. Baik barakallahu fikum. Ini i'tiqad orang-orang kafir di masa Nabi Ibrahim. I'tiqadnya kaum Namrud. Ya, kaum Namrud. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada mereka. Ya, dan juga i'tiqadnya kaum Sabi'ah. Ya, yang mereka menyembah bintang-bintang di langit. Ya, barakallahu fikum. Dan mereka membangun kuil-kuil untuk ibadah. Nah, barakallahu fikum. Dan ini masih ada keyakinan-keyakinan seperti ini. Taib maja'a fi tanjim, maksudnya ini maksudnya apa? Penyebutan yang boleh dan yang tidak boleh dari tanjim di sini. Ya. Itu berdalil dengan bintang-bintang akan kejadian di muka bumi. Baik, kita langsung masuk ke syarah dari Syekh bin Baz. Ya, rahimallahu taala. Perhatikan apa yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Fikri, fadhal Fikri. Min dakwah. Min dakwah. min da'wa ilmil ghaib. Itu terbalik, bukan makor, komar sebenarnya. Terbalik, ya, bukan mukir, manazil, komar. Terbalik itu tulisannya. Ya, posisi bulan maksudnya. Ya, diganti huruf qaf yang lebih dahulu, bukan huruf mim. Terus udah li tahdidi awqati shalah wal matar fala ba'sa bih. Terus lanjut, udah. Taibar kalau fik. Berkata Imam Ibn Baz rahimahullah taala, lamma kana tanjim syai'an ma'mulan bihi dhakara al-mu'allibu. Maka tatkala tanjim, yaitu meyakini peredaran bulan ini menjadi pengaruh, apuan, peredaran bintang-bintang memberikan pengaruh kepada kejadian di alam muka bumi ini, maka mereka meramal nasib dengan bintang-bintang. Ini ma'mulan syai'an, tersebar luas, ma'mulan diterapkan. Ya, zakara al-mu'alif, maka mu'alif di sini menyebutkannya karena pembahasan ini penting sekali. Barakallahu fikum. Ya, penting sekali. Karena ini i'tiqadnya kaum Namrud. I'tiqadnya agama Sabi'ah yang menyembah bintang-bintang. Ini mengerikan i'tiqad seperti ini. I'tiqad kekufuran. At-tanjim. Apa sih tanjim? Masdar dari najjama yunajjimu tanjiman. Tanjim maknanya apa? Hazara wa hadasa bima ya'taqiduhu fin nujum. Hazar menjaga, hadas mengira-ngira dengan apa yang dia yakininya di nujum ini secara bahasa terkait dalam bintang-bintang. Ini lughatan. Nah, sedangkan yang diinginkan dalam definisi tanjim di sini adalah yang disebutkan tadi. Ya, oleh Syekh bin Baz di sini, huwal istidlal bil ahwal falakiyah 'ala al hawadits al ardiyah. Berdalil dengan keadaan-keadaan bintang-bintang untuk menentukan kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Ini namanya taksir. Kalau istilah Indonesianya apa tadi? Astrologi, antropologi, susah amat saya ngapalinnya. Nah, taksir apa sih namanya? Hah? Astrologi. Bener tuh, ntar anda dikibulin lagi. Bener, Raymond? Hah? Di kamu sih ya? Aduh, ntar dibohongin lagi anda. Ya, astrologi. Udah ah, males pakai istilah itu. Sering lupa. Udah, taksir aja. Nah, kalau gak tahu ya gantian. Nah, ini taksir. Mana lagi tadi? Fayadunnuna. Fayanzurun fin nujum wajtimaiha waftiraqiha watulu'iha wataqarubiha wataba'udiha. Maka mereka memperhatikan bintang-bintang, kapan berjumpanya bintang-bintang, berpisahnya, terbitnya, menjekatnya, menjauhnya. Mereka akan meramal nasib, oh akan kejadian begini begitu, begini begitu. Yastadilluna biha, maka mereka berdalil dengan kejadian bintang-bintang tadi, ala annahu yaqa'u kada wa kada, bahwa akan terjadi begini begitu, meramal. Ya, oh kalau di bulan ini bintangnya begini, ah nasib yang siapa lahir di bulan segini asmaranya kandas, gagal ta'dud misalnya. Ya, keuangannya ya morat-marit. Ya, kesehatannya terancam COVID. Wah langsung dia bersedih karena diramal pakai bintang-bintang itu. Ini bintangnya Aries, bintangnya Cancer, bintangnya apalagi lah itu, Pluto. Nah, gak ada ya Pluto ya. Ini meramal nasib ia dan billah. Wa hadza batilun min da'wa ilmil ghaib. Maka ini adalah kebatilan dan ini adalah salah satu klaim dari ilmu ghaib, mengetahui yang ghaib. Allati abdarahu Allah biqaulih, yang Allah telah batalkan dengan firman-Nya. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui siapapun di langit dan di bumi tentang gaib kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tahu yang gaib yang akan terjadi nanti. Ya, itu semua di Lauhul Mahfuz. Makanya namanya Mahfuz. Lauh, lembar catatan Mahfuz, terjaga dari revisi dan kedua terjaga dari diketahui oleh para makhluk. Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Tadmuriyah. Ya. Amman nadharu fil nujum, adapun memperhatikan bintang-bintang, min babit tasyir, yaitu untuk tasyir. Ya, dalam rangka tasyir, apa tadi bahasa kerennya? Ya. Astronomi. Untuk menentukan arah kiblat dan yang lainnya. Ya. Lima arifati manazilil qamar, bukan makor ya. Untuk mengetahui manazil qamar ya. Ya, posisi-posisi bulan, posisi bulan. Ya. Litahdidi awqati shalah, untuk menentukan waktu-waktu salat. Wal matar, menentukan hujan. Fala ba'sa bih, maka ini tidak mengapa. Kama huwa ra'yu Ahmad wa Ishaq ibn Rahuya, sebagaimana ini pendapatnya Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuya. Ada yang menyebutkan Rahawi ya, namun di kitab Tadri Murawi yang dikuatkan ialah Rahuya, karena dibenci bukan Wai, bukan Rahawi. Tapi barakallahu fikum. Nah ini kalau diperhatikan ya, nanti akan ada keterangannya dari Qatadah. Di riwayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala Syekh al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, fi sahihi, dalam sahihnya, qala Qatadah, tu berkata Qatadah, Imam Bukhari tanpa menyebutkan sanad. Berarti ini namanya apa? Hadisnya apa? Mu'allaq atau hadis ta'liq? Nah, hadis ta'liq atau mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu ada dua. Ada namanya mu'allaq bisighatil jazm dan mu'allaq bisighatil tamrid. Kalau mu'allaq bisighatil jazm seperti riwayat ini, qala, rawa ya. Kalau dengan sighatul tamrid, yaitu dengan qila, ruwiya. Nah, keduanya dengan sigot tamrid atau sigot jazm, mu'alak sekalipun yang ada di Sahih Bukhari, itu telah dijawab oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di kitab beliau, Taghliq Ta'liq. Ya. Secara khusus dibahas oleh beliau, walaupun di Fathul Bari Ibnu Hajar juga sudah menjelaskan. Intinya semuanya sahih. Tidak sebagaimana yang dikritik oleh para ulama kritikus hadis, terutama Imam ya, Daruqutni, Amirul Mukminin fi Jarh Ta'dil, Al-Imam Daruqutni, yang banyak mengkritik hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Al-Bukhari. Ya barakallahu fikum. Imam Ibnu Hajar menyebutkan kitab ini. Ya, Taghliq Ta'liq dalam 3 jilid sudah dicetak, alhamdulillah. Nah, qala Qatadah, berkata Al-Imam Al-Qatadah. Qala Qatadah. Tabarakallahu fikum. Qatadah ini namanya siapa? Hah? Qatadah nama aslinya. Namanya beliau adalah Qatadah ibnu Di'amah. Ibnu Di'amah. Qatadah ibnu Di'amah. Ulama tabi'in, imam ahli tafsir, imam ahli hadis dan yang lainnya. Berkata Al-Imam Qatadah, khalaqallahu hadihin nujuma li salasin. Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga hal. Zinatan lisama, yang pertama sebagai hiasan bagi langit. Yang kedua rujuman lisyayatin, sebagai pelempar untuk setan. Ya. Sebagai pelempar untuk setan. Yang ketiga wa alamatin yuhtada biha, sebagai tanda-tanda petunjuk arah. Dengan tanda-tanda tersebut, ini bintang-bintang, ya, ini yang tadi namanya astronomi, tasyir. Barakallahu fikum. Ya, perhatikan tujuannya yang pertama zinatan lisama, sebagai hiasan untuk langit. Allah Taala berfirman, walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabih. Sungguh kami telah hiasi langit-langit dunia, langit-langit yang pertama kita lihat, dengan masabih, pelita-pelita, yaitu bintang-bintang. Yang kedua tadi apa? Rujuman li syayatin, sebagai pelempar untuk setan yang nguping berita di langit untuk mereka sampaikan kepada para dukun di dunia. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar untuk setan. Yang ketiga tadi untuk apa? Ya, sebagai tanda petunjuk arah. Ini diapalin ya. Diapalin ini. Nanti kalau ditanya bingung lagi antum. Nah, diapalin ini. Dalilnya wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan arah petunjuk dengan bintang-bintang tersebut di kegelapan, apakah kalian berada di daratan atau di lautan. Ya. Hai barakallahu fikum. Dahulu orang-orang naik kapal laut bisa sampai ke Indonesia kemana-mana lewat bintang. Ya, lewat bintang-bintang arahnya demikian. Ya, mereka tahu para nahkoda-nahkoda tersebut. Ya, Paris. Paris. Ngantuk. Enggak, matanya udah merah tuh. Nah, mau tidur, jadi ntar. Udah merah matanya, cuci muka dulu. Mau keluar matanya udah merah. Ya. Anak mama ya, baru jam segini udah ngantuk. Aduh. Ya, Niko dong, matanya seger. Hah? Gak tidur siang tadi? Oh, Niko. Percuma jadi orang Dayak kalau jam segini kena itu. Ya. Nah. Ya tadi. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik. Barang siapa yang mentakwil. Ya. Barang siapa yang mentakwil, dia memalingkan tujuan dari diciptakannya bintang-bintang oleh Allah, dia katakan oh enggak untuk meramal nasib gitu misalkan. Akhta'a, maka berarti dia telah keliru karena dia berbicara dengan menebak-nebak gaib. Wa adha'a nasibah, dan dia telah menyia-nyiakan nasibahu, bagian dia. Maksudnya apa? Bagian dia tak dari umurnya, menyia-nyiakan umur dia karena dia menyibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, bahkan memudorotkan untuk dia. Wa takallama ma la ilma lahu bih, dan berarti dia telah berbicara tentang sesuatu yang dia enggak punya ilmunya. Intaha. Selesai. Ya, pernyataan dari Al-Imam Qatadah. Ya. Kita baca syarahnya di sini, syarah dari Syekh Ibn Baz. Faddal. Syekh Anwar TKM. Yeah. Taibar kalau fik ahsan. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Qala al-Bukhari fi sahihi, berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, min babit tas, mana tadi? Min an Qatadah, dari Qatadah radhiyallahu anhu. Ya. Dari Qatadah radhiyallahu anhu atau rahimahullah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li salasin. Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga tujuan yang sudah disebutkan. Sebagai apa jadi tadi? Zinatan li sama, rujuman li syayatin, alamatin yuhtada biha. Ya. Yang pertama, sebagai zinah, hiasan bagi langit. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman li syayatin. Ini sepaket pertama dan kedua. Sungguh kami telah, ya, jadikan, kami telah hiasi langit dunia dengan pelita, bintang-bintang, dan kami jadikan rujuman dia sebagai, ya, pelempar bagi setan. Ya, ini banyak atau ada beberapa ayat yang lain terkait hal ini. Inna zayyanna sama'ad dunya bizinatil kawakib. Ya, dengan hiasan bintang-bintang kami hiasi langit-langit dunia ini. Ya, barakallahu fikum. Rujuman li syayatin sebagaimana ya tadi, wa ja'alnaha rujuman li syayatin. Ya. Juga ayat yang lain. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasyada. Ya, siapa yang mencuri-curi berita saat ini, setelah ketika Nabi diutus, maka setan itu akan mendapati ada, ya, meteor api yang akan mengejar dia. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, yaitu alamatin, sebagai tanda-tanda arah. Wa bin nujumi hum yahtadun, dengan tanda-tanda bintang maka mereka dapat arah, dapat petunjuk untuk mencari arah kiblat, arah perjalanan, ya, dan yang lainnya. Wa huwa allazi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr wa alqal arda rawasiya antadi abikum wa anhara wa subulan la'allahum tahtadun wa alamatin wa bin nujum hum yahtadun. Barakallahu fikum. Maka Allah menjadikan tanda-tanda bagi musafir dengan tanda bintang yang mereka nanti mereka yastadin, ya, mengambil petunjuk arah dari bintang-bintang tadi, dengan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, kemudian wa qawluhu wa man ta'awwala fiha wa radhalika faqad akhta'a, siapa yang mentakwil, ya, dia sok-sok mentafsirkan tujuan dari ciptakannya bintang-bintang selain dari yang Allah sebutkan tiga hal tadi, ya, faqad akhta'a, berarti dia telah salah, bi anzama, yaitu dengan dia menyangka annaha tadulu ala kada wa kada, itu dengan dia mengklaim bahwasanya akan terjadi begini begitu. Min ilmil ghaib faqad akhta, ya, dari ilmu ghaib, ya, maka dia telah salah. Wa adha nasibah, dan dia telah menyanyiakan bagian dia, ai minal akhirah, bagian dia di hari akhirat. Wa takallama ma la ya'lamu, dan dia telah berbicara dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini pembahasan yang sangat penting, ya, barakallahu fikum. Kemudian wa qawluhu wa alamatin yuhtada biha, dan tujuan diciptakannya bintang-bintang, kata Qatadah, sebagai tanda-tanda arah yang dijadikan arah. Hadza ilmul manazil wa tasyir. Ya, ini ilmu tentang manazil. Ya. Posisi bulan. Ya, dan tasyir, astronomi. Ya, dan juga astronomi. Baik, berikutnya. Riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Wa kariha Qatadah ta'allumal manazilil qamar. Dan Qatadah membenci mempelajari ilmu ya, tentang letak-letak peredaran bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, dan Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan terkait hukum mempelajari letak-letak peredaran bulan. Wa dzakarahu Harb anhuma. Ya. Dan Harb, Imam Harb Al-Kirmani, bukunya yang pernah kita baca di sini, juga menyebutkan dari keduanya, dari Qatadah dan Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, Harb Al-Kirmani, murid Imam Ahmad. Baik. Wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Namun Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibnu Rahuyah memberikan keringanan. Ya, memberikan keringanan terkait hukum mempelajari peredaran bulan ini. Ya, hukum mempelajari peredaran bulan. Nah, baik, faddal, dibaca sekarang Pak Anwar yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbullahi ta'ala, wa qariha qatadat, wa qasriha qatadatu ta'alluma manasilil qamari, wa lam yurakhis Ibnu Uyainata fihi. Wa hadha qawlun marjuhun lahuma, wa rakhasa fihi Ahmad wa Ishaq wa huwa as-sawab. Nah, kata Syekh bin Baz, wa kariha Qatadah ta'alluma manazilil qamari. Imam Qatadah memakruhkan mempelajari ilmu tentang peredaran bulan. Dan ini tidak diberikan oleh rukhsah keringanan oleh Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, terkait hukum mempelajari manazil qamar, posisi bulan, yaitu yang bulan muncul di setiap malam pada posisinya, yaitu 28, ya, 28 posisi. Jadi bulan selama sebulan, sebulan itu kan antara 29 sampai 30 hari. 28 hari, ya, nanti kan di malam 28 itu dilihat muncul enggak namanya apa? Hilal. Kalau muncul hilal, berarti besok bulan terakhir, nanti masuk bulan berikutnya, bulan yang baru dari Syawal, dari Ramadan ke Syawal dan seterusnya. Taib. Nah, ini dinamakan ilmu tasyir, ya, ilmu tasyir. Jadi manzilah bulan selama satu bulan itu disebutkan oleh para ulama zamanun wa isruna manzilatan. Ada 28 posisi. Nah, inilah maksudnya posisi bulan ini, ya, yang diberikan rukhsah oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq Ibn Rahuyah. Tidak diberikan rukhsah untuk dipelajari oleh Sufyan Ibn Uyainah. Ya, dimakruhkan oleh Imam Qatadah. Yang kata Syekh bin Baz, wa hadza qaulun marjuh. Namun pendapat yang melarang mempelajari posisi bulan, ini pendapat yang lemah. Lahuma, dari beliau berdua. Dari Imam Qatadah dan Imam Sufyan Ibn Uyainah. Wa rakhasa fihi. Ya, padahal telah memberikan rukhsah terkait hari ini adalah Imam Ahmad dan Ishaq Ibn Rahuyah. Kata Syekh bin Baz, wa huwa as-shawab. Inilah yang tepat. Ya. Inilah yang benar. Tabarakallahu fikum. Ya. Jadi posisi peredaran bulan sebulan itu ada 28. Kalau 28 bagi 2 berapa? 14. 14 namanya manzilah syamiyah. 14 berikutnya manzilah, ya, yamaniyah. 14 pertama manzilah yamaniyah. 14 hari kedua namanya manzilah syamiyah. Ini kalau waktu itu Nabi yang ada di Madinah. Sebelah selatan Yaman, sebelah utara Syam. Ya, 14 hari pertama peredarannya dari Yaman. Ya itu. 14 hari kedua disebut manzilah syamiyah, posisi yang lebih condong ke arah utara di Syam. Ya. Pasti tujuannya dibawakan redaksi seperti ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Ahmad memberikan rukhsah, Imam, ya, Sufyan Ibn Uyainah tidak memberikan rukhsah. tujuannya ialah untuk menjelaskan persisian ulama tentang mempelajari posisi bulan yang boleh, yaitu namanya ilmu tasyir atau tadi apa? Astronomi. Nah, ya, yang nanti untuk mencari arah kiblat, waktu-waktu sholat, ya, mengetahui musim-musim, musim panas, musim hujan dan seterusnya. Nah, kalau khilaf dari di sini, ini la mahdzurafi, itu enggak mengapa, ya, tidak mengapa. Taibar kalau begitu, ya. Perhatikan di sini. Ini maksudnya adalah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini dakiknya ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini mempelajari hukum posisi bulan untuk mengetahui ilmu tasir. Ilmu tasir semua ulama sepakat boleh, ya. Ilmu tasir semua ulama sepakat ngambil arah dari bintang, dari bulan itu boleh, karena disebutkan oleh Qatadah Allah menciptakan bintang tiga tujuan tadi, apa? Zinatan lisama, rujuman lisyayatin, wa alamatin yuhtadu biha, kan begitu. Nah, ini kan tiga tujuan ini semuanya boleh, semuanya sama. Nah, untuk yang boleh saja, yang alamat yuhtada biha itu, yang boleh saja, para ulama berselisih mempelajarinya. Mengenai tasyir astronomi, para ulama berselisih. Ini dakiknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apalagi mempelajari tasyir, tadi apa? Astrologi. Ya. Dengan mempelajari bintang akan diramal nasib yang kaukada wakada fil ard, akan terjadi begini begitu di bumi. Maka semua sepakat ulama ini enggak boleh. Paham enggak sini? Untuk tujuan yang mubah saja para ulama berselisih. Itu maksudnya. Ngerti sini? Ya. Kalau antum enggak jeli, antum mungkin akan lihat ngapain sih Muhammad bin Abdul Wahab bawa-bawain kayak gini. Wa kariha Qatadatu ta'allumal manazil qamar wa lam yurakhis ibn Uyainah fi wa qara wa dzakara harb anhuma wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Mau ngapain? Kayak gini aja dibawa-bawa kalau kita enggak memperhatikan dengan seksama. Nah, kalau perhatikan dengan seksama, kita akan dapetin ilmunya. Ilmunya apa? Dia para ulama. Ya, sampai Saddu Dzariah. Seperti semisal Ibnu Uyainah, tadi siapa? Satu lagi Qatadah, padahal Qatadah yang meriwayatkan Allah menciptakan bulan itu, bintang-bintang untuk tiga hal. Salah satunya alamatin yuhtada biha, kan begitu? Yuhtada biha. Ini Saddu Dzariah, menutup pintu kemudaratan kalau dibuka. Dikhawatirkan orang-orang bukan mempelajarinya untuk tasyir astronomi, malah mempelajari untuk tasyir astrologi, meramal nasib. Paham sini ya? Baik. Jadi dicermati semua kalam-kalam ulama. Lihat, baca-baca buku-buku yang lain. Anak kan sudah bilang, kita lagi belajar kitab Tawasir bin Bas. Antum baca buku-buku syarah yang lain. Ya, Fathul Majid, ya. Alhamdulillah kita juga baca berbarengan Fathul Majid ya, hari Ahad, ya. Kemudian baca buku yang lain, ya, Anatul Mustafid dan yang lainnya. Ya, paling bagus Fathul Hamid. Itu paling bagus, walau paling mahal karena 4 jilid. Baik, berikutnya kita baca di matan lagi. Wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulul jannah, la yadkhulunal jannah, ada 3 orang tipe manusia yang tidak masuk surga. Mudminul khamr, yaitu pecandu khamr, miras, ya, masuk ke dalamnya narkoba. Waqati'ur rahim, dan orang yang memutus silaturahmi. Wa musaddiqun bisihir, dan yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi, fihi masail, ya, terdapat berbagai permasalahan. Yang pertama, hikmah tentang di bab ini, hikmah tentang diciptakannya nujum untuk 3 hal tadi, ya. Yaitu asaniyah arad ala man za'ama ghaira dzalik. Ini sanggahan bagi orang yang menyangka bahwasanya tujuan diciptanya bintang untuk selain dari yang 3 tadi. Dia sangka untuk meramal nasib. Ini dibantah dengan riwayat Qatadah ini. Yang ketiga, zikrul khilaf fi ta'allumil manazil. Disebutkan ya khilaf, perselisihan tentang hukum mempelajari posisi bulan. Ya, tujuannya tadi ya paham ya fikihnya ya. Kenapa ada khilaf di sini? Ya, keempat, al-wa'id, ancaman fi man saddaqa bi syai'in min as-sihir. Ancaman bagi yang membenarkan sedikit saja dari sihir, walau arafa annahu batil, walaupun dia mengetahui itu adalah batil. Nah. Lagi Pak Anwar. Lihat lagi An Abi Musa syarahnya dibaca lagi. Fa inistahillaha kafara. Lihat keterangan dari Syekh bin Baz. An Abi Musa, dari Abu Musa al-Ash'ari, nama aslinya adalah Abdullah ibn Qais. Ya. Abdullah ibn Qais wafat di Kufah tahun 50 Hijriah. Ya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya. Qala Rasulullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannata ila akhir." Ada tiga golongan manusia yang tidak masuk surga. Ini tidak masuk surga, tidak bakalan masuk surga atau gimana ini? Ya. Ini nas-nas wa'id, ancaman. Ya, terus gimana? Nas-nas wa'id ini kata para ulama, allati tumarru, udah dibiarkan aja. Diberlakukan aja kama ja'at, sebagaimana ini datang riwayatnya. Kita tidak perlu bilang ke orang awam tiga golongan yang tidak masuk surga, tapi ini ya, wah, kalau walaupun belum bertobat bisa ulampuni tata masyiatillah ya, jadi belum pasti masuk surga. Itu enggak perlu. Paham enggak sini? Itu untuk perincian di kajian. Di kajian kayak gini, megang kitab semuanya baru. Paham enggak sini? Jadi hadis-hadis kayak gini yang kita tahu itu tahta masyiatillah. Kita tahu. Yang hadis-hadis seperti ini kata para ulama, nususul wa'id allati tumarru kama ja'at. Udah. Nas-nas wa'id ini tumarru, udah diberlakukan aja kama ja'at. Sebagaimana hal ini ada. Udah. Paham enggak sini? Enggak perlu dirinci kalau kita menyampaikannya ke masyarakat, kecuali kayak lagi begini. Kayak lagi belajar, semuanya megang kitab, semuanya baca bergantian. Paham ya? Jangan dibuat gampang orang-orang itu untuk terus bermaksiat. Ya. Tiga jenis golongan yang tidak akan masuk surga, peminum khamr, tapi peminum khamr ini bukan syirik. Nah, kalau bukan syirik, walaupun mati belum bertobat dari kecanduan minum khamr, hatta matinya lagi nenggak khamr, nenggak narkoba, itu di akhirat tahta masyiatillah. Bisa jadi Allah ampuni, langsung masuk surga. Gak perlu bawain kayak begini. Kalau kayak gini orang-orang pecandu narkoba, oh ya tenang aja. Ya, tenang aja. Paham gak sini? Ya. Memangnya ada orang-orang kayak gitu? Ada. Saya sendiri ngalamin, sering. Kita ajarkan tauhid dulu, tauhid yang benar. Habis itu dia ingat kemaksiatan-kemaksiatan di dia. Bikin kesimpulan sendiri. Ustaz, hanya kita kan tatoan nih, kita masih begini kadang-kadang masih ngenokip ya, minum. Terus ya, yang penting tauhid aja ya. Yang penting tauhid kan enggak akan kekal di neraka. Nah, ini. Ya. Makanya hadis-hadis kayak gini jangan dirinci. Udah sebutin deh tiga golongan yang tidak masuk surga. Selesai udah, itu aja. Angga tuh. Sama, antum bawakan hadis. Ya. Al-ahdulladzi bainana wa bainahumus wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang ninggalin sholat maka dia kafir. Enggak usah dirinci. Menurut jumhur, menurut Hanabila, udah hadis itu aja. Faqad kafara. Siapa yang ninggalin sholat maka dia kafir. Enggak usah dirinci. Kalau sebagian Syafi'iyah, mayoritas Syafi'iyah, Maliki Hanifiyah enggak kufur loh, cuma dibunuh aja. Itu yang kufur pendapat Hanabilah aja. Enggak ada kayak gitu. Itu nanti perinciannya. Kalau untuk menyampaikan ke masyarakat, udah sampai aja. Faqad kafara. Udah selesai. Paham gak sini? Ya. Jangan dibuka tuh celah orang bergampang-gampang dalam hal-hal yang haram. Jangan dibuka celah kayak gitu. Itu bukan manhaj ahlu sunnati wal jamaah. Manhaj ahlu sunnah gak kayak gitu. Ulama ngajarin kita gak kayak gitu. Para ulama menyatakan nususul wa'id ya, itu nas-nas wa'id ancaman itu tumarru kama ja'at, diberlakukan aja sebagaimana datangnya. Kalau dibutuh perincian ya udah tafsir dirinci, kalau enggak ya udah enggak. Paham sini ya? Fa barakallahu fik. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Yang pertama, tiga orang yang tidak masuk surga, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mudminul khamri, pecandu miras ya. Miras dan juga masuk narkoba. Karena Nabi menyatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Jadi enggak ada dalil. Kan gele, cimeng enggak ada di Al-Qur'an hadis. Kan sabu enggak ada. Putau enggak ada larangannya. Ya. Kan pil koplo enggak ada. Yang miskin kan ngelem iPhone enggak ada dalilnya. Yang gembel-gembel mabok iPhone kan enggak ada. Allah musta'an. Semua yang memabukan haram itu, semua yang memabukan adalah khamrun. Paham enggak sini? Kullu muskirin khamrun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, man syariba al-khamra fid dunya famata wa huwa mudminu ya, mudminuha ya, lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia mati belum bertobat, dia enggak akan minum di akhirat. Godaan ancaman. Dia enggak minum, enggak akan minum khamr itu di akhirat. Kalau di akhirat enggak memabukkan, sedap. Kayak apa rasanya? Pokoknya paling enak lah. Kan khamr di dunia ini ada yang mahal-mahal tuh, anggur Perancis. Apalah itu namanya. Ya. Yang mahal-mahal. Itu tetap aja enggak enak, bermudarat, penyakit. Siapa yang minum itu di dunia kata Nabi lam yashrabha bil akhirah, dia enggak akan minum di akhirat. Maka mudminul khamr maksudnya mudawim ala syurbiha hatta mata wa lam yatub. Orang yang kontinu minum kecanduan mati belum bertobat. Kalau udah bertobat itu tidak dinamakan mudminul khamr. Ya, pas mau mati udah saya tobatlah. Kapok minum miras. Nenggak topi miring. Nenggak apalah. Ya, whisky, anggur kolesong, udah kapok saya. Ya. Apa yang mahal-mahal namanya? Jack Daniel. Ya. Carlsberg Liverpool dong. Bang itu khamr. Oh, Carlsberg Liverpool. Wah, ini ya. Wah. Itu baro antum ya. Ya. Jadi apa? Kalau antum suka klub bola pakai baju bola Liverpool, Carlsberg itu promosiin khamr. Berganti. Waduh, update banget Pak Edi. update bener. Mana lagi tadi? Ya, kata Syekh bin Bas bin Al-Khamr, hadza min babil wa'id, li'annahu min kaba'iri dzunub. Kami ini adalah bagian dari dosa-dosa besar. Wa sahibuhu tahtal masyiah. Pelakunya itu di bawah kehendak Allah, in lam yatub, apabila dia belum bertaubat. Dia belum bertaubat. Ini perhatikan Syekh bin Bas menjelaskan ini. Ini di murid-muridnya Syekh bin Bas. Kawan tuh, murid Syekh bin Bas. Dakati roh semua, masyayikh. Murid-murid Syekh bin Bas. Maka Syekh bin Bas nyebutin baru. Kalau kita di orang awam, antum kultum, bawain hadis ini. Ya, pemirsa, kok pemirsa? Apa? Lagi di TV apa? Ya. Hadirin sekalian, Nabi SAW bersabda, salah satu la dhul jannah, mudminul khamr. Tiga orang yang tidak masuk surga. Yang pertama, pecandu miras. Ya. Tapi ini kalau pelakunya ya, bertauhid, tidak pasti masuk neraka. Bisa jadi masuk surga, karena dia dibawa kehendak Allah, tata masyiatillah. Yang dengerin pecandu khamr, wah, ini baru ini dai ini. Kayak gini nih. Ini enggak boleh. Ya, kalau di kalangan awam jangan nas-nas wa'id udah. Ini yang dikatakan oleh para ulama tumarru kama ja'at. Udah diberlakukan aja sebagaimana hadis itu datang. Syekh bin Bas menyebutkan ini karena murid-murid beliau, masyayikh. Baik. Idza lam yastahillaha, apabila dia tidak menghalalkannya, fa in istahallaha kafara. Kalau dia menghalalkannya dia kafir. Walau dia enggak minum khamr. Tapi kata dia, khamr itu halal kalau di musim dingin. Karena fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Kalau di Rusia minum khamr halal. Lagi di puncak halal. Naik gunung dingin halal. Nah, yang berpendapat seperti ini itu menghalalkan sesuatu yang haram berdasarkan ma'lum minadin bidarurah, kufur dia. Ya, kufur. Tapi barakallahu fikum. Nah, berikutnya qati'ur rahim. Yang tidak masuk surga berikutnya orang yang mutus silaturahmi. Ya, yang tidak menunaikan kewajiban kepada kerabat. Ini juga dosa besar. Ya, bahkan orang yang mutus silaturahmi itu dosanya itu bahkan di dunia. Ya. Ma min dan bin ajdar an yu'ajjal Allah an yu'ajjilhu Allah li sahibihi. Ya, al-uqubah fid dunya. Ya, itu salah satunya adalah qati'atur rahim. Ya. Orang yang mutus silaturahmi. Tabarakallahu fikum. Kadzalika minal kaba'ir, ini juga bagian dari dosa besar. Wa musaddiqun bisihir, dan orang yang membenarkan sihir. Ya. Yang membenarkan sihir. Nah, perhatikan di antara jenis sihir, ini apa hubungannya hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara jenis sihir adalah at-tanjim. Di antara jenis sihir adalah at-tanjim. Ini kan babnya ini bab apa? Maja'a fi tanjim, keterangan tentang tanjim. Tanjim itu tadi apa? Berdalil dengan bintang-bintang di langit untuk menentukan kejadian yang terjadi di bumi. Jadi berdalil dengan bintang-bintang di langit, dia ramal. Oh, nanti akan terjadi begini, begitu, di bulan ini, bulan itu, bulan ini. Maka siapa yang lahirnya bulan ini, bertepatan dengan bulan ini, maka dia akan mengalami kejadian ini, itu. Ah. Paham gak sini? Nah, musaddiqun bisihir, kenapa hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kan bab sihir itu udah. Perhatikan ya ikhwan. Ya. Karena diantara jenis sihir adalah at-tanjim. Ya. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya. Maniqa tabasa syu'batan minan nujum, faqadiqa tabasa syu'batun minas sihir. Ya, faqadiqa tabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa yang mempelajari satu syu'bah. Ya. Satu bagian dari ilmu nujum, perbintangan untuk ngotak-ngatik ramalan, berarti dia telah mempelajari satu bagian, satu potongan dari sihir. Ya, paham sini? Nah, kata Syekh bin Baz, ai idza saddaqa, apabila dia membenarkan annahu haqqun, apabila sihir itu benar, itu tanjim dari, karena bagian dari sihir. Yughayyirul asya'a, bahwasanya perbintangan inilah yang merubah sesuatu, merubah nasib. Wa anna sahibahu ala haqqin, dan bahwasanya sahibahu, itu siapa ini maksudnya? Peramal tadi. Ya, orang yang meramal tadi. Dia mengatakan, oh si Mama Loren benar juga ya. Yang ngeramal-ngeramal nasib para artis. Nah, dia membenarkan. Atau kalau dibaca majalah, majalah Aneka Yes. Ya udah gak ada zaman sekarang. Ya. Nah, itu zaman dulu ya. Zaman Pak Anwar dulu kali. Ya. Sekarang apa sih yang ramalan-ramalan itu? Di internet. Ya di internet. Dia katakan, wah ini benar juga nih. Maka penulisnya, ya, dia membenarkan penulis itu benar, wanau musik, dan itu benar, tepat, au anna sahibahu ya'lamul ghaiba, atau dia meyakini penulisnya, penulis ramalan itu. Wah, dia tahu juga yang ghaib ya, benar kejadian ini. Nah, fahada yakunu kufran wa sahibuhu kafirun. Maka ini adalah kekufuran dan pelakunya yang tadi dia meyakini kayak begini, membenarkan, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Taib. Wa amma idza saddaqa bi annahu mawjudun, adapun jika dia membenarkan bahwasanya ini memang ada, wa anna lahu ta'siran, ya, dan dia mengatakan, oh iya bintang-bintang ini memang memberikan efek, lakin ya'lamu annahu haramun, namun dia mengetahui itu haram, wa munkarun, dan munkar, fa hadza la haraj fi. Li anna Allah akhbara annahu mawjudun. Jadi dia membenarkan ini memang ada. Tapi yang muskil ini adalah mutaksiron. Nah, hah? Berpengaruh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka mempelajari apa yang memudaratkan untuk mereka dan yang tidak memberikan manfaat untuk mereka. Oh, mungkin memberikan pengaruh kepada akidah. Ini tidak mungkin kalau disebut la haraj di situ. Tidak mengapa. Itu tidak tepat demikian. Taibarakallahu fikum. Ini saya akan bacakan sedikit keterangan dari kitab ya Ifadatul Mustafid, I'anatul Mustafid. Ya. Di halaman 24. Jilid kedua. Kata Syekh Al-Fauzan penulis kitab ini, ilmu tafsir yang qasimu ila salasati aqsamin, kulluha muharramatun, walakinna ba'daha asyaddu min ba'din. Ilmu tafsir tadi astrologi itu terbagi menjadi tiga macam, semuanya diharamkan, namun sebagiannya lebih parah keharamannya di atas sebagian yang lain. Yang pertama, i'tiqad anna hadhihi al-kawakib hiya allati tuhdisu hadhihi al-hawadis al-kauniyah. Wa anna masdar al-hawadis wa harakatul kawakib wa tashakkulatuha. Wa hadha i'tiqad asaib sabi'ah wa huwa juhudun lil khaliq subhanahu wa ta'ala wa i'tiqadun anna hadhihi al-kawakib hiya allati tuhdisu hadhihi al-hawadis. Perhatikan, yang pertama itu keyakinan, meyakini bahwasanya bintang-bintang inilah yang dialah, yang dia inilah yang apa namanya menciptakan kejadian-kejadian di alamnya. Sumbernya kejadian itu adalah perputaran gerakan bintang-bintang. Ini i'tiqad agama Sabi'ah. I'tiqadnya Raja Namrud kafir. Berarti ini penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Ini kufur akbar. Yang kedua, Allah ya'taqida annaha hiya allati tuhdisu hadhihi al-hawadis. Dia tidak meyakini bintang-bintang inilah yang akan menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi. Walakin ya'taqidu annaha sababun li ta'sir. Ini yang tadi dikatakan Syekh bin Baz. Namun dia meyakini bahwasanya bintang-bintang ini memiliki sebab akan terjadi ta'sir, pengaruh, memberikan pengaruh sebab-sebab untuk memberikan ada pengaruh terhadap kejadian yang di muka bumi. Wa amal ladzi yuhdisu hadza syai' fa huwa Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini yang menciptakan kejadian di alam muka bumi ini semua adalah Allah. Lakin hadihi asbabun. Namun perputaran bintang itu cuma sebab terjadinya nanti. Fayunsabu ilaiha al-umur min babil asbab. Ya, nah, maka dia nisbatkan perkara ini semua, oh ini sebabnya. Wa hadza aidan kata Syekh bin Baz, kata Syekh Shalih Fauzan, batilun la yajuzu wa huwa syirkun asghar. Ini juga enggak boleh, batil, dan ini syirik asghar. Kalau syirik akbar tadi apa? Meyakini bahwasanya kejadian ini yang menciptakan terjadinya pengaruh apa? Bintang-bintang, bukan dinisbatkan pada Allah. Ini kafir orang yang meyakini. Kalau cuma meyakini, oh iya bintang memang memberikan pengaruh akan kejadian kita. Ya. Namun yang menciptakan adalah Allah. Ini syirik asghar, batil. Ya. Nah, yang ketiga, al-istidlal biha 'alal hawadits al-mustaqbalah. Wa hadha min ad-di'a'i al-ghaib min al-qihah min al-kihana wa min as-sihr wa huwa kufrun bi ijma'il muslimin. Yang ketiga, yaitu berdalil dengan bintang-bintang akan kejadian yang akan masa mendatang, di masa mendatang. Ini berarti pengklaiman ilmu ghaib. Ini dilakukan untuk perdukunan dan sihir. Ini kekufuran berdasarkan ijma ulama muslimin. Semuanya tiga etikot ini batil, ya. Namun yang mendingan yang kedua. Tadi yang kedua. Nah, ini di sini di garis bawahi yang kata Syekh bin Baz, perhatikan di sini. Ya. Wa anna lahu ta'siran walakin ya'lamu annahu haraman wa munkaran fa hadha la haraj fi. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini kan tafriq ya. Artinya ini rekaman dari suara Syekh bin Baz. Apakah Syekh bin Baz mengatakan seperti ini? Saya tidak yakin. Ya. Apalagi kalau dikatakan la haraj fi. Karena Syekh Shalih Fauzan mentakrir tiga ini. Keyakinan terhadap kawakib. Ya. Kalau yang tadi di situ bukanlah haraj fi. Tetap syirik asghar. Apa sini? Syirik asghar. Tetap syirik asghar, batil walaupun tidak murtad. Paham sini ya? Ini yang di sini antum garis bawahi stabiloid. Terus catat. Ya, saya ulangi ya. Ini berarti yang kedua nih, saya bacakan dari ya, i'anatul mustafid. An la ya'taqida annaha hiya allati tuhdisu hadhihi al-hawadis. Walakin ya'taqidu annaha sababun lit-ta'sir. Wa amma alladhi yuhdisu hadha syai'a fa huwa Allahu subhanahu. Walakin hadhihi asbabun. Fa yunsabu ilaiha al-uburu min babil asbab. Wa hadha aidan batilun la yajuz wa huwa syirkun asghoru. Ya, di I'anatul Mustafid jilid kedua halaman 24 dari cetakan yang saya punya Darul Asimah. Ya, karena ada juga I'anatul Mustafid yang cuma satu jilid. Ya, jadi satu. Kalau yang saya punya yang cetakan Darul Asimah dua jilid. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan memberikan takrir yang bagus pembagian hukum terkait perbintangan ini, tanjim. Ya. Kalau tidak meyakini bintang-bintang yang memberikan menciptakan kejadian di alam semesta ini, ya. Namun dia meyakini bintang ini memiliki sebab pengaruh. Ya, memiliki sebab pengaruh akan kejadian. Tapi tetap dia katakan, kalaupun nanti terjadi itu Allah yang menciptakan, Allah sudah takdirkan. Jadi perputaran bintang ini hanya sebab-sebab aja. Sebab-sebab aja. Ya, sebab-sebab. Ini pun kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah syirik asghar, batil, tidak syirik akbar. Ya, kenapa demikian? Kata Syekh, li'anna Allah lam yaj'alha asbaban wala ilaqatan laha bima yajri fi hadzal qauni abada. Karena Allah tidak menjadikan perputaran bintang-bintang tadi sebagai sebab akan kejadian yang akan terjadi. Enggak ada tuh dalilnya. Paham enggak sini? Dalilnya cuma tiga aja. Kenapa bintang-bintang itu diciptakan? Rujuman lisyayatin zinatan lisama'id dunya, satu lagi alamatin yuhtadu biha. Selesai. Ya, selesai. Nah, cuma tiga aja, enggak ada tuh tanda yang terakhir tadi. Ya. Dan Allah tidak ada kaitannya, hubungannya bintang-bintang ini dengan kejadian di alam semesta selama-lamanya. Apakah itu minuzul mator, ya, dan seterusnya. Enggak ada. Tapi barakallahu fikum. Ya, jadi perlu digaris bawah ini. Paham sini? Baik. Tapi selesai bab ini, kita masuk ke bab berikutnya. Bab majaa fil istisqa bil anwa', yaitu bab istisqa bil anwa', ya, bab istisqa itu minta hujan, ya, istisqa dari wazan istaf'ala, talabul fi'il, yaitu minta suqya, minta hujan, bil anwa', ya, dengan anwa', anwa' itu jamak dari nau', ya, nau' itu apa? Manazilul qamar, ya, posisi-posisi bulan, ya, posisi-posisi bulan, nah itu maksudnya. Maja'a itu ancaman, ancaman terkait minta hujan dengan isna anwa, ya, anwa. Istisqa itu minta hujan dengan anwa. Manazilul qamar, manazilul qamar itu ada berapa tadi? 28. Nanti 29-nya itu udah baru. 28 itulah nanti yang akan menentukan dah hilal atau tidak. 14 pertama itu disebut manzilah apa? Yamaniyah. 14 yang kedua disebut apa? Hah? Syamiyah. Tayyib barakallahu fiik. Ya. Yang Allah tegaskan wal qamara qaddarnahu manazil. Ya, kita baca keterangan dari Syekh bin Baz. Jadi kalau bab sebelumnya itu umum, nah bab ini lebih spesifik tentang satu permasalahan aja, istisqa bin nujum. Ya, fadal dibaca keterangan dari Syekh bin Bas di sini. Nah, Ain Syekh Ainur Al-Kalyabangi. Suara antum enggak kedengeran. Kencengin dikit dong. Nah, lagi pilek. Waduh, lagi pilek datang nih. DKM. Perlu diusir ini orang. Oh, di DKM juga ya? Aduh. Emangnya kalau DKM enggak boleh ngusir orang juga? Aduh, lagi pilek ini. Lanjut. Lanjut. Pulang dulu. Jadi padahal kita alaihi ahlus syirki ila qolabi minal wujudi wa ta'alluqi wal istisqasati biha wa kanu yastasqun bil wujudi wa huwa al anwa'u wa hiya samanin sana sunnah nah barakallahu fik. Bab majaa fil istisqa bil anwa, bab keterangan ancaman minta hujan dengan posisi-posisi bulan, dengan posisi-posisi bulan. Kata Syekh bin Baz, ai talabu suqya, minta hujan. Hujan itu na suqya itulah mator. Ya. Suqya itulah mator, itu hujan. Wa qad syara'a Allahu al-istisqa'a bihi, dan Allah telah mensyariatkan kalau minta hujan itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat istisqa. Ya. Salat istisqa berjamaah. Wah, sedangkan istisqa adalah doroah. Ya, dia adalah doroah, yaitu merendahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala inda wujudil jadri. Ketika ya, ada kemarau, kaceklik, terjadi kemarau. Ya. Para sahabat datang kepada Nabi karena ya, terjadi kemarau. Ternak mati, sumur kering, maka Nabi memerintahkan sahabat untuk ke musala, ke lapangan. sholat berjamaah dan Nabi berdoa. Dan di sini sunnahnya doanya tinggi-tinggi sampai ke tiang Nabi terlihat. Ya, yang sudah belajar, ya, Syafi'i lil Mubtadi'in sudah lewat ya, sholat istisqa sudah lewat. Badalan mimma alaihi ahlu syirki. Ini sebagai pengganti yang baik dari yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mintolabi minan nujum, yaitu minta hujannya itu kepada bintang-bintang di langit. Wata'aluk walistighosa biha, dan juga malah hati berkaitan terikat dengan bintang-bintang, minta berharap kepada bintang, beristighosahnya kepada bintang-bintang. Ini kebiasaan orang-orang musyrikun. Taibarakallahu fikum. Ya, ini kebiasaannya orang-orang musyrikun. Ya. Padahal Allah telah tegaskan, Allah lah yang menurunkan hujan. Ya. Bukan bintang-bintang itu. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka dahulu sujud bahkan kepada bintang-bintang, kepada matahari dan bulan. Wa min ayatihi al-lail wa al-nahar wa al-shamsu wa al-qamar la tasjudu lis-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Allah tegaskan hal ini di Al-Qur'an. Tapi berikutnya mana lagi tadi? Ya. Wa kanu, dan mereka kaum musyrikun dahulu yastasquna bin-nujum, mereka minta hujan itu kepada bintang-bintang. Wahyal anwa'u, yaitu anwa' jamak dari nau. Ya. Wahyal samanin wa isruna nau'an, yaitu dia ada 28 ya, bintang. Artinya 28 posisi bulan. Yanziluha asyamsu wal qamaru, yang matahari dan bulan beredar fi madariha, pada porosnya. Di 28 peredarannya tadi ada bintang-bintang yang mengikutinya. Yanziluhal qamaru fis syahr wasyamsu fis sanah. Ya. Bulan beredar dalam sebulan sedangkan matahari beredar dalam setahun. Ya, wa kanu fil jahiliyati yata'allaquna biha wa yastaghithuna biha, dan orang-orang jahiliyah musyrikin dahulu mereka bergantung hati mereka itu dengan bintang-bintang tadi, beristighosah minta tolongnya kepada bintang-bintang. Wa hadza min syirkihim wa dalalihim, maka ini adalah kesyirikan mereka dan ya, kesesatan mereka. Iya dan bintang. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat pertama. Wa qawlillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian yang Allah berikan kepada kalian, kalian ganti annakum tukadzibun, bahwa kalian mendustakannya, mendustakan nikmat Allah tadi, ya, mendustakan nikmat Allah bahwasanya bintang yang apa namanya hujan yang dari Allah mereka nisbatkan bahwasanya hujan itu turun karena bintang, ya, karena najm. Tapi barakallahu fikum. Ya, maka Allah, ya, batalkan klaim mereka ini. Lihat berikutnya di syarah keterangan Syekh bin Baz. Ah, Mas Yanto, fadhol. Al-akhdu fa'il wajab, fa'il wajaba. Baik. Kata Syekh bin Baz, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, taja'alun. Dan kalian jadikan taja'alun bagian kalian berupa syukur nikmat pada Allah akan turunnya hujan, malah kalian jadikan itu ya, sebagai kedustaan, sebagai bentuk pendustaan. Kalian jadikan rezeki yang Allah berikan pada kalian annakum tukadzibun, bahwasanya kalian mendustakannya, yaitu dengan menisbatkan nikmat turunnya hujan bukan kepada Allah tetapi kepada bintang-bintang. Ya, dengan musyrikin mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kami diturunkan hujan ya karena bintang ini, bintang itu. Ya. Karena ada bintang ini, bintang itu. Ayy barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, tukadzibuna inzalallahi lil matar, kalian mengingkari Allah menurunkan hujan. Ya. Wa igosatahu lakum, dan kalian mengingkari igosah. Igosah itu sama hujan juga. Hujan dari Allah yang Allah berikan pada kalian, kalian ingkari, kalian malah nisbatkan kepada bintang, kalian tidak bersyukur pada Allah. Tas'aluna an-nujum, malah kalian minta kepada an-nujuma, bintang-bintang, minta hujan. Wastastaghisuna biha, kalian malah beristighosah kepada bintang-bintang. Fakadzabahum lidzalik, maka Allah mendustakan kalian. Ya, mendustakan mereka hal tersebut. Li'anna hadhihi an-nujum, karena bintang-bintang ini hakikatnya la tanfa wa la tadurru, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Ya, wala tamliku syai'an minal amri, enggak punya apapun terkait perkara apapun, enggak punya. Wa wajaba 'alal mu'minin al-akhdhu bima ja'ani nabi wal 'amalu bih. Maka wajib bagi seorang, bagi kaum mukminin untuk mengambil keterangan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Wal hadaru mimma 'alaihi ahlul jahiliyah. Dan waspadai keterangan yang datang dari orang-orang jahiliyah. Ya. Mewaspadai ini semua. Taibar kalabiku. Jadi dahulu orang-orang Arab mereka mengklaim bahwasanya hujan itu turun disebabkan tulu'un najm, terbitnya bintang. Ya. Sebagian mereka, sebagian lagi menyatakan al-matar yahsulu bisubu bisababi ghurubin najm. Ya. Oh, ini hujan turun disebabkan karena terbenamnya bintang. Yaitu berarti apa? Fajarnya fajar. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Namun khilafnya itu ya seputar itu aja. Ada yang mengatakan terbitnya bintang, ada yang mengatakan terbenamnya bintang. Sebabnya semuanya adalah kekufuran. Ya. Ya, yang jadi poin di sini, bahwasanya mereka menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Apakah terbit atau terbenamnya bintang? Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan mutirna binau ikada wa kada. Ya. Maka Allah mendustakan klaim mereka ini. Ya. Perinciannya gimana nih? Kalau ada orang bilang ini hujan karena ada bintang ini, bintang itu. Ya, perinciannya kata para ulama, kalau orang menyatakan, kalau dia meyakini bahwasanya bintanglah yang yujidul matar, yang menciptakan hujan, ini kufur akbar, syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Ya. Namun kalau dia meyakini bahwasanya hujan itu turun dengan perintah Allah, takdir Allah, namun dia sandarkan, oh ini gara-gara ada bintang ini nih, ada gara-gara ada bintang ini turun hujan, ya, maka ini syirik atau kufur asghar dan wasilah menuju kufur akbar. Karena Allah tidak menjadikan nujum, bintang-bintang sebagai sebab akan turunnya hujan. Ya, turunnya hujan ya berdasarkan perintah Allah SWT aja, udah itu aja. Ya, hatta di musim ini sekalipun, musim penghujan, ya karena Allah takdirkan demikian. Fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakumu. Kamilah yang menurunkan air dari langit. Ya Allah yang turunkan. Mau kapan ke? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bih. Jannat wa habbal hasib. Kamilah yang menurunkan air dari langit. Air sumu, sama itu sumu ketinggian dari atas sebagai air yang diberkahi. Ya, jadi air hujan itu air yang diberkahi. Ya. Fa anzalna minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi minas samarati rizqan lakum. Ini ayat-ayat yang menerangkan Allah lah yang menurunkan hujan. Ada enggak kaitannya dengan bintang? Ada enggak ahli tafsir yang menjelaskan ini sebabnya adalah bintang? Enggak ada. Kalau ada ahli tafsir kayak begitu, bukan ahli tafsir, ahli syirik. Syirik asghar. Paham enggak sini? Ini perinciannya. Kalau dia meyakini ini bintang ini yang menciptakan hujan, kafir akbar dia. Kok dia meyakini? Oh enggak, Allah yang takdirkan. Allah yang ciptakan hujan, Allah yang turunkan hujan, Allah. Tapi punya sebab bintang loh. Padahal enggak ada dalilnya. Maka ini orang syirik asghar dan dia menuju syirik akbar. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Dari mana keterangannya? Dari Iyanatul Mustafid, jilid kedua halaman 32. Enggak asal jeplak saya ya. Tersangkainya saya asal ngomong. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, berikutnya. An Abi Malik Al-Asy'ari. Ini ya. Qala. Dari Abi Malik Al-Asy'ari. Namanya Haris bin Haris. Haris bin Haris. Dia sahabat yang mulia. Bapaknya namanya Haris. Kunyahnya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun, ada empat hal. Ya. Ada empat hal fi ummati, yang ada pada umatku. Min amrul jahiliyati, dari perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Mereka tetap melakukannya, umat ini. Apakah mereka tahu keharamannya atau tidak tahu? Ya. Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan leluhur. Ya. Mengagungkan diri dengan nenek moyang dia, peninggalan-peninggalannya. Nenek moyangku seorang pelaut, bangga dia. Neneknya seorang pelaut, nenek moyangnya. Terus kenapa? Ente aja enggak bisa renang. Faedahnya apa? Nenek moyang seorang pelaut, terus ente enggak bisa berenang. Apa faedahnya? Banyak pelaut nenek moyang, terus apa? Apa yang mau dibanggain? Ya. Ini fakhru bil ahsab. Bangga dengan leluhur. Wa ta'nu bil ansab. Ya, dan mencela ansab. Ya. Mencela keturunan. Ya, mencela. Nah, barakallahu fiik. Walistisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang-bintang. Nah, ini yang jadi poin. Ya. Istisqa bin nujum, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada kepada bintang. Ya, dan anwa. Ya, posisi-posisi bulan. Wan niyahah, ya. Dan juga niyahah. Orang yang meratap. Ya, niyahah. Itu meratap kematian, apakah mengangkat suaranya, ya, meratapi mayit. Nah, waqala, dan Nabi bersabda, annaihah, ini pakai diksi muannas, wanita yang meratap, karena umumnya dulu di Arab yang meratap adalah wanita. Kalau ada cowok meratap, ini double, udah ngikutin, udah meratap, dia ikutin perempuan lagi. La'anallah al-mukhannas minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat baci, dan Allah melaknat, apa itu artinya kalau bahasa Indonesia, mutarajjilat minan nisa, cewek yang tomboy. Nah, itu cewek tomboy. Ngerti enggak tomboy di sini? Ngerti tomboy? Tahu singkatannya apa? Taib. Anaknya, wanita yang meratap di dalam tatub qabla mautiha, kalau dia belum bertobat sebelum matinya, Tuqamu yaumal kiamati, maka akan dikenakan pada hari kiamat bagi dia. Ya, akan ditegakkan, dia akan tegak ditegakkan pada hari kiamat, wa alaiha sirbal. Ya. Dia akan tuqam, maksud tubas. Dia akan dibangkitkan dari kuburannya di hari kiamat kelak. Dihadapkan pada hari kiamat sirbal. Ya. Sirbal itu saub min nuhas mudzab, pakaian dari tambang yang sudah dicairkan, ya tabillah. Ya. Sirbal min, ya. Sirbal min qatiran. Qatiran. Sirbal min qatiran, pakaian yang dari qatiran, cairan tembaga yang sudah dicairkan. Wa dir'un, dan dikenakan dir'un, pakaian yang dirajut dari besi. Baju besi. Ya, min jarab, tapi dari jarab itu penyakit, apa namanya, jarab itu marad jild. Pakaian jarab, apa namanya, pakaian baju besi, tapi itu yang dapat menyebabkan dia gatal-gatal baju badan dia. Ruahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, sedikit lagi sabar. Ya, saya baca keterangan. Ya, Fadhol Syekh Abdul Rahman. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Haris bin Haris namanya. Ya. Arbaun, itu arbaun khisal, empat perkara fi ummati, pada umatku. Ini umat yang mana nih? Umat Nabi, seluruh manusia yang namanya umat itu kan ada dua. Ini yang disebut umat di sini adalah, kata para ulama, ummatul ijabah. Berarti mereka yang muslim. Ya. Ummah, ummatul ijabah. Baik. Ummah ijabah yaitu orang mereka yang beriman dan membenarkan Nabi, mengikuti Nabi. Maka mereka umat Nabi yang muslim. Nah, ini menandakan empat ini, ya, empat ini dikategorikan umat Nabi. Ya. Umat Nabi. Tabarakallahu fik. Min amri jahiliyah dan seterusnya sampai disebutkan, kata Syekh, ai la yazalu bin nas man yata'adha man yata'ataha wa yata'assa bil kafarah. Bahwasanya akan senantiasa ada pada manusia orang yang menerapkannya, meneladani dari orang kafir. Di antaranya perbuatannya adalah al-fakhru bil ahsab, bangga akan leluhur. Al-fakhru bil ahsab, ya, dia merasa bangga dengan leluhur dia. Tabarakallahu fikum. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama. Mana berikutnya? Fayaqul, dia mengatakan ana waladu fulanin, dia mengatakan saya anak si fulan. Anak si fulan. Berbangga dia. Wa yahtaju ala batilihi. Dia berbangga dengan keturunan bapak-bapaknya, ya, dalam rangka berargumentasi untuk mendukung kebatilannya. Wa yaftakhiru biha 'ala nas, dan dia berbangga-bangga di depan orang-orang. Ya, dia merasa keren gitu mungkin. Iya dan billah. Ya. Nah, ini perkara jahiliyah nih, ya. Kita pernah baca di sini. Enggak selesai masalah jahiliyah, selesai di tempat yang lain. Syarah Syekh Fauzan. Antum mungkin bisa baca sendiri-sendiri. Umar bin Khattab mengatakan, yushak an tanqudha ural Islam urwatan urwah idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah. Hampir-hampir yushik, bukan yushak, yushik, ya, hampir-hampir tari Islam itu terputus seutas demi seutas. Apabila seorang dia tumbuh dalam Islam, dia tidak tahu perkara jahiliyah. Nah, ini berbahaya. Ya, ya. Al-fakhr bil ahsab. Ahsab sini syaraful insan. Ya. Syaraful insan fil mujtama, kemuliaan dia, nenek moyang dia di masyarakat. Tapi barakallahu fikum. Padahal yang namanya ketakwaan itu bukan karena nenek moyang. Inna akramakum indallah atqakum. Ya. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Kata Nabi apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat ke bentuk rupa-rupa kalian, harta kalian. Allah lihat adalah apa? Hati dan amal kalian. Ya. Hati dan amal kalian. Nah, wal ahsab huwa ma yakunu lil aba min ma'asirin wa syaja'atin. Itu yang ada pada nenek moyang berupa, ya, ma'asir itu kan jamak dari ma'surah, ya, kemuliaan, keberanian, jud, ya, kedermawanan, karam, sama, ya, murah hati. Wa huwa min sunnatil jahiliyah, ini termasuk sunnah jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Li'anna rif'atal insani bi'amalihi. Karena ketinggian seseorang itu derajatnya, ya, dengan amal dia sendiri, bukan dengan amal nenek moyang dia. Ya, gak ngaruh nenek moyang dia yang beramal, dia minta kemuliaan. Nah, amma amalu ghairihi falaysa lahu. Amal orang lain bukan buat dia. Nah, stamir, lanjut Syekh Abdul Rahman. Baik. Yang kedua di sini wata'un fil ansab. Ya. Menghina nasab. Ya. Menghina nasab. Ta'un fil ansab. Merendahkan nasab orang lain. Yaitu dengan merendahkan manusia dengan mengatakan ah si fulan itu najjar, tukang kayu aja dia. Haddad, ah itu dia cuma tukang besi. Wa fihi kada wa kada, si fulan itu pada cuma begini begitu. Ala sabili tanaqqus wal aib. Untuk merendahkan, menyebutkan aibnya. La ala sabilil khabar, bukan untuk mengabarkan. Kalau mengabarkan boleh. Ya, hal arafta fulanan. Fulan yang mana? Fulan najjar. Oh, nah. Fulan haddad. Oh. Fulan itu yang si tukang kayu. Nah. Itu kenapa memangnya kalau tukang kayu? Karena Zakaria najjaron, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Zakaria itu tukang kayu. Ya. Nabi Daud apa? Haddad. Karena Daud haddadan, tukang pandai besi. Ya enggak apa-apa. Ya, makan dengan tangan dia, hasil tangan dia sendiri. Ya, bukan kehinaan, kemuliaan. Kemuliaan. Nah. Tabarakallahu fikum. Sama sekali bukan kehinaan. Berikutnya. Yang berikutnya istisqa bin nujum, yaitu dengan mengatakan apa, kita diberikan hujan karena bintang ini bintang itu. Akhirnya yas'alunaha mubasyaratan, dia langsung meminta hujan kepada bintang-bintang tersebut. Ini mahalus syahid. Nah, ini poinnya di sini, mahalus syahidnya di sini. Ya, istisqa itu wazan istif'al, talabus suqya, itu maksudnya. Ya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi asaqal hajar. Dan ingatlah ketika Musa bersama kaumnya minta hujan, maka kami firmankan, pukul tongkatmu ke batu, maka akan mengalir air di situ. Ya, tabarakallahu fikum. Nah, maksud dari istisqa bin nujum, minta hujan kepada bintang, bukan oi bintang minta turun hujan, bukan gitu maksudnya. Maksudnya ini yang sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz. Dia mengatakan sukina, dengan dia mengatakan kita diberikan hujan karena bintang ini, bintang itu. Baru nanti ucapan itu, keyakinan itu akan menghantarkan kepada istisqa. Minta hujan kepada bintang. Paham sini? Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Nah, ini sebentar. Para ulama mengatakan, merinci, ya, kalau dia meyakini bintanglah yang menurunkan hujan, maka ini kekufuran. Kekufuran. Paham sini ya? Ini yang tadi disebutkan. Kalau mengatakan bintang hanya sebab, kufur asghar. Kufur asghar. Ya. Terus baik, yang berikutnya niyahah meratap idamatal mayit, apabila si mayit mati. Sahu, mereka berteriak. Wa mazzaqu thiyabahum, robek-robek pakaian mereka. Wa natafu syu'uruhum, itu apa namanya? Menjambak-jambak rambut mereka, dijambak-jambak. Wa yahsuna at-turaba 'alaihim, mereka menaburi apa namanya? Turab, pasir, tanah ke kepala mereka. Wah, begitu gitu. Ya, kalau perempuan pingsan, nangis, ya, membotakin rambut karena berduka. Ya, wa huwa mawjudun inda ba'dil muslimin, ini masih ada di sebagian kaum muslimin. Maka yang wajib ialah waspadai dari perbuatan tersebut, wa muharabatuha, dan memeranginya. Ya, enggak boleh. Dan termasuk meratap, ya, ialah memperingati takziah di rumah mayit lebih di hari selain hari ketiga. Dan kata seorang sahabat, ya, Jabir, kunna na'udu, kita menganggap itu adalah bagian dari niyahah. Kata Imam Nawawi, tukrahu at-ta'ziyatu, ya, ba'da as-salasa. Takziah, bahasa kita takziah apa? Melayat, ya. Melayat itu dimakruhkan ketika sudah lebih dari 3 hari. Li'anna al-maqsuda minha taskinul qalbi al-musab. Ya. Karena maksud dari takziah itu apa sih? Taskinul qalbi al-musab. Menenangkan hati orang yang tertimpa musibah tadi. Ditenangin, sabar, sabar. Ya. Fal ghalib, maka kebanyakan umumnya tenangnya jiwa itu setelah 3 hari. Ya. Wala yujaddidul husn, ya, maka jangan dia perbaharui kesedihan lagi. Paham enggak sini? Makanya enggak ada tuh 7, 10, 40, 100, 1000 itu bid'ah. Enggak ada itu dalam mazhab Syafi'i dan semua mazhab itu enggak ada. Itu bid'ah. Ya. Ngumpul-ngumpul lagi. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i di Al-Um. Ya. Wa akrahul ma'tam wa hiya al-jama'ah inda ahlil mayyit wa in lam yakun lahu buka fa innahu yujadidul huzn. Aku memakruh, membenci ma'tam. Apa itu ma'tam? Itu jamaah kumpul-kumpul di rumah mayit. Walaupun di situ wa in lam yakun lahu buka'un, walaupun enggak ada tangisan di situ. Kenapa? Itu hanya akan memperbaharui kesedihan si keluarga duka. Ya. Itu bid'ah itu, ya. Kenduri kematian 3 apa 7 10 lebih dari 3 hari. Mau ngapain? Ya, kalaupun masih di hari pertama, kedua, ketiga, jangan ngumpul-ngumpul. Datang aja, habis itu pulang. nasihati, tenangi, bawa makanan, bukan malah ambil makanan pulang bawa besek, si rokok, kopi, ini ngasih makanan. Ija'lu tu'aman di Ali Ja'far, kata Nabi, berikan makanan kepada keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Dia lagi duka, kepala keluarga mereka wafat di perang Mu'tah, beri, kasih makanan. Ini enggak, keluarga duka malah ribet, daripada diomongin kayak kucing mati, mending ngutang. Hitung-hitung besek, nyewa beberapa puluh orang yang datang tuh, belum ngamplopin ustadz yang baca yasinnya. Hah? Hari pertama, kedua, ketiga, udah tiga hari, ketujuh, ke-10, ke-40, ke-107. Belum lagi yang mau paket di kuburan seminggu 10 hari berturut-turut bacain Quran. Paketnya mau paket full berapa puluh juta. Full day. Udah ke sekolah SD IT. Full day school. Allah musta'an. Ya, ini bahaya ini ya. Nah, bid'ah. Ini bid'ah. Jangan ragu mengatakan ini bid'ah. Ya. Ini enggak ada dalam keterangan mazhab Syafi'i. Tapi barakallahu fikum. Wa fil hadis. Nah. Lanjut. Tafadhal berikutnya. Baca sini. Faris. Wa fil hadis. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khududa." Bukan golongan kami yang apa namanya? Menampar-nampar pipinya. Wasyaqqal juyuba, merobek-robek kantong bajunya. Wada'a bidawal jahiliyah dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan juga Nabi bersabda, "Ana bari'un minas saliqah." Saya berlepas diri dari saliqah, yang disebutkan itu saliqah allati tarfa'u sawtaha indal musibah. Wanita yang mengeraskan suaranya ketika terjadi musibah. Wal haliqah, wanita yang cukur rambut, potong rambut ketika terjadi musibah. Wasyaqah, wanita yang nyobek-nyobek baju ketika terjadi musibah. Yang pingsan, histeris. Histeris. Ya, paham gak sih ini? Kan kemarin di film PKI itu, darah itu merah jenderal di Brondong sama PKI. Darahnya mati, anaknya keluar. Papa gitu kan, histeris. Nah itu, apa itu? Nah itulah. Saliqah. Nah, itu saliqah. Nah. Ya. Wa qawluhu annahiya idza lam yatub, idza lam tatub. Lanjut lagi Paris. Itu kan potongan hadis ya. Wanita yang meratap jika dia belum bertobat maka dia akan dikenakan pakaian dari qatiran, tembaga yang dicairkan. Ya. Dan juga dia akan dikenakan ya, pakaian namanya dir'un, baju besi yang di situ menyebabkan penyakit gatal. Terus baik, kebanyakan yang meratap itu adalah wanita. Terus abbaro atau ubiro ridzalika ubiro bilunsa, oleh karena itulah diungkapkan dengan wanita annaihah. Ya, terus nah waqad yaf'alu ar-rijalu, terkadang dilakukan ke cowok. Ha, ini mental tempe cowoknya ini. Hah, meratap kayak gitu, aduh. Nah, ini mah kayak gini diculun-culunin aja lah. Hah, Allah Akbar. Mana dia meratap gitu, cowok. Terus wahwa ini diharamkan bagi para pria dan wanita. Terus qatiran. Al-qatiran, ini kan lafadz hadis. Zakara al-qatirana. Baik, Nabi menyebutkan qatiran, pakaian dari barang tambang yang dicairkan. Karena dia sang isti'al itu kan membakar. Ya, dia sangat dahsyat dalam membakar wal adza dan dalam menyakiti. Ya, terus mu'zid. Ah, demikian pula dengan pakaian besi yang menyebabkan penyakit gatal. Ya, ini yang menyakitkan. Terus taib. Ini adalah dampak yang buruk, ending yang buruk, ya, dan tempat kembali yang buruk kecuali bagi yang bertaubat. Ya, idalam yatub, idalam tatub qabla mautiha. Ya, taib. Inda mautiha. Kalau taubatnya pas mati gimana? Udah mau dikerongkongan, nggak diterima. Karena taubat itu nggak diterima di dua tempat. Matahari terbit sebelah barat, satu lagi malam tughargir. Nyawa belum di kerongkongan. Kerongkongan Fir'aun tobat enggak berlaku. Ya, ini kata Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid, dalilun ala anna inda ala annahu indal mauti la tuqbalu at-taubat. Ini dalil bahwa kalau menjelang ketika mati dia bertobat tidak diterima tobatnya. Ya, idza balaghat ar-ruhu al-hulqum. Apabila roh sudah menyampai kerongkongan dicabut tidak diterima tobatnya di situ. Terus gantian baca di sini. Apa? Sekarang siapa yang belum baca? Ini harga baca enggak? Terus faedah. Faedah itu ba'dul qura yadbahun al-jaba'ita di ru'usil jabal liyanzil wa'adha min syirki al-akbar dianahu min adami'i ul-jinni wal-ahjari wal-asnami faqad yanzil wal-matrabu ayakun al-jilaran tayyib. Ya, permasalahan kata Syekh, la ba'as, tidak mengapa ayat tazawwal insan min unasin laisu zawi hasad. Tidak mengapa seseorang menikahi, ya, menikahkan dengan orang yang dia enggak punya hasad, kedudukan, kemuliaan. Ya. Nah, jika wanitanya tersebut, ya, wa in kanat al mar'ah dzat ad-din, kalau wanitanya itu orang yang religius, ya, baik, karena khawatir dari gangguan kaumnya, ya, dan ya, sabotase kaumnya. Nah, ini adalah kebiasaan, ini enggak apa-apa, ini termasuk adat, dengan syarat, ya, alla yakuna tarkuhu lahum li tanaqqusihim wa ihtiqarihim indah. Ya, dengan syarat itu tidak ada perendahan, pelecehan. Ya. Faedah, ba'dul qura, sebagian kampung, qaryah, ya, bahun mereka menyembelih sembelihan firusil jabal di puncak-puncak gunung. Kenapa? Supaya turun hujan. Wahada minasyirkil akbar. Ini termasuk syirik akbar. Karena ini termasuk menyembelih untuk jin, walahjar, bebatuan, walasnam, berhala. Ya, terkadang kata Syekh, ini sudah takdir dari Allah. Yang zinul matoru fayakunu ibtidaan lahum. Terkadang setelah mereka menyembelih, hujan turun. Ini sebagai, ya, ibtila untuk mereka, ujian untuk mereka. Nah, semakin meyakini, inilah istidraj. Ya. Hadis terakhir. Belum 9:30 kan? Biasanya kita 9:30 kan? Ya, belum 9:30. Sabar aja, Pak Edi aja masih jos. Pak Edi, masih kan? Terus enggak apa berhenti nih? Lanjut kita, Pak Edi. Semangat. ya. Walahuma min hadis Ibnu Abbas maknahu dari keduanya, dari Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Ini kan atasnya walahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari keduanya, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Juhani al-Madani, seorang sahabat yang masyhur ya radhiyallahu anhu. Qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan, ya, subuh. Rasulullah sallallahu pernah mengimami kami salat subuh bil Hudaybiyah, ya, di Hudaybiyah, sebuah negeri kampung, ya, ada sumur di situ, biir. Itu satu marhalah lah dari Mekah. Kalau sekarang namanya Sumaisi, namanya ini Sumaisi. As-Sumaisi. Ala istri Sama'in. Ya. Ala istri Sama'in. Ya. Itu setelah turun hujan dari langit, kanat minal lail, sebelumnya semalaman. Falaman sorofa, maka tatkala beliau sorofa, Sama'in itu maksudnya hujan ya. Sama'in maksudnya mator. Ya. Kenapa hujan kok dinamakan sama? Karena turunnya dari sama. Ya. Kulu turunnya dari sama. Sama itu apa? Langit? Bukan. Kulu martafa. Itu semua yang di atas. Minal lail, kana fitirkan lail. Itu semalam turun hujan. Ya. Falaman sorofa, maka tatkala Nabi insorofa, yaitu menoleh kepada makmun, bukan apa berpindah dari tempat, tidak, tetap di tempatnya, tempat imam, berpaling nengok ke belakang. Aqbala 'ala nas, menghadap manusia, menghadap makmum, faqala, maka Nabi bertanya kepada para sahabat. Ini lafaz istifham, tapi maknanya adalah at-tanbih. Bukan istifham ingkari ya. Ini istifham tanbih. Hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Ya, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Kemudian, ya, kata para sahabat Allah Rasulullah Alam, qala, maka Nabi bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya, ada di pagi ini hambaku yang beriman padaku dan ada yang kafir. Fa'amaman qala mutir Nabi fadillahi wa rahmatih. Ada pun yang berkata, kita diturunkan hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah. Fadidhalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Itulah yang beriman kepadaku dan kafir kepada kawakib. Ya, kafir kepada kawakib. Kemudian wa amman qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadidzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Adapun yang mengatakan hujan diturunkan kepada kita karena dia menisbatkan hujan itu kepada selain Allah, tapi ya kepada bintang ini bintang itu. Ingat ya, kalau dia meyakini yang menurunkan adalah bintang, kufur akbar, keluar dari Islam. Kalau meyakini menurunkan adalah Allah, ini cuma sebab, kufur asghar. Ya. Baik, maka makna kafir itu bisa dua, kufur akbar atau kufur asghar. Fadidzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Itulah dia yang kafir kepadaku, beriman kepada bintang-bintang. Baik. Ya. Walahuma. Bacain aja sampai habis ya. Karena keterangannya kan cuma ini aja kan. Dan juga dari Sahih Bukhari Muslim, min hadis Ibnu Abbas, ya, dari hadis Ibnu Abbas, maknahu, yang maknanya qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kada wa kada, sebagian mereka mengatakan, oh sungguh benar bintang ini dan bintang itu, sungguh benar ini dan bintang itu. Baik. Fa anzala Allahu hadhihi al-ayat, maka Allah menurunkan ayat-ayat ini, ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya. Maka sungguh aku bersumpah, ya, dengan mawaqi', maghrib, yaitu apa namanya? Dengan mawaqi', yaitu mawaqi' itu tempat terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang. Ini menurut pendapat yang paling sahih dari kalangan ahli tafsir. Innahu laqasamun lau ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya ini adalah sumpah seandainya kalian mengetahui, ya. Ini sumpah yang agung. Innahu laqur'anun karim. Ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, di kitab yang tersimpan. La yamussuhu illa al-mutahharun, tidak ada menyentuhnya kecuali orang yang suci. Quran. Ini kata Imam Syafi'i, suci dari hadas. Ya. Walau ulama yang lain berpendapat maksudnya adalah mutahharun malaikat. Ya. Tanzilu min rabbil alamin, diturunkan oleh dari Rabbul alamin. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun ataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun? Fihi al-masail. Yang pertama tafsir ayat Al-Waqi'ah, yang kedua penyebutan empat sifat yang dari perkara jahiliyah, yang ketiga penyebutan kekufuran pada sebagian perkara jahiliyah, yang keempat anna minal kufri la yukhriju minal millah, bahwasanya di antara kekufuran ada yang tidak mengeluarkan dari Islam kalau dia kufur asghar, yang kelima sabda Nabi asbaha min ibadi mu'min bi mu'minun bi wa kafirun, ini disebabkan turun nuzulun nikmah, ya nuzul turunnya nikmat, yang keenam tafattun memahami iman, memahami makna iman fi hadzal maudhi, ya di topik ini, tema ini, as-sabi'ah at-tafattun lil kufri fi hadzal maudhi, ya memahami makna kekufuran, yang kedelapan at-tafattun li qauli, memahami sabda Nabi laqad shadaqa nau kada wa kada, ucapan orang yang mengatakan yang dikutip oleh Nabi. Ya, ini dikutip oleh siapa ini? Dari Ibn Abbas ya, bukan oleh Nabi. Sebagian mereka mengatakan sungguh benar bintang ini bintang itu. Yang kesembilan, ikhrajul alim lil muta'allim al mas'alah. Seorang alim mengeluarkan pertanyaan kepada muridnya, orang belajar dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan yang liqaulihi atadruna ma dzaqala rabbukum. Yang kesepuluh, wa'idun na'iha, ancaman bagi wanita yang merata. Aduh. Baterainya ini udah mau habis juga. Nah. Ayo, tanggung. Mas Edin, Nugraha. Ini tadi udah dijelaskan ya, nggak perlu dibahas lagi. Terus pola mansor apa? Pola mansor apa? Ansara dihi akbala ala nasi diwajibhi mengadatihi sallallahu annahu bida sallama istagfara salatan waqala Allahumma anta salam kuma yu'ti nasa walikahu yaskuru lafi yatadakari Allahu wa rasulu ta'alamu hada bin adami sahabati mudilau anhu. Ini Nabi ini. Ya'lam fa'ilnya domir mustatir huwa, kembali kepada Nabi. Bukan yu'lam. Fala ya'lamu ma ba'dahu kama fil haudi illa ma yu'riduhu Allah. Ma ya'riduhu Allah. Ma ya'riduhu Allah. Baik, perhatikan. Ya. Fala man sarafa an salati aqbala 'ala an-nas biwajhi. Min adatihi, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau idza sallama, beliau telah mengucapkan salam dari salat, istighfar salat. Beristighfar 3 kali. Wa qala, dan beliau mengatakan Allahumma anta salam wa minka salam dan seterusnya. Suma yu'ti an-nas wajha. Kemudian beliau menghadapkan wajah beliau kepada manusia. Ya, wajib guru bagiat al-adkar, dan dia berzikir dengan zikir sisanya. Ya, jadi setelah istighfar, Allahumma anta salam wa minka salam, madhab ke belakang. Ya, kemudian ketika sahabat ditanya, maka sahabat mengatakan Allahu Rasulullah alam. Ini diantara adab sahabat. Ya, wa ba'da mautihi, setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kalau enggak tahu cuman mengatakan Allahu alam. Enggak Allahu wa rasuluhu. Tapi Allahu alam. Karena wahyu in khata'a telah terputus, fala ya'lamu, maka Nabi tidak mengetahui. Ya, ma ba'dahu, apa yang akan terjadi setelah sepeninggal beliau? Kama fil haud, sebagaimana dalam hadis haud, telaga. Ya, kan Nabi SAW didatangi oleh orang-orang. Kemudian Nabi mengatakan, ya, apa ketika orang tersebut diusir, Nabi bilang apa? Ya, innahum ummati, mereka kan umatku. Ya, maka apa kata Allah? Innaka la tadri. Ma, engkau wahai Nabi tidak tahu. Ya. Ma ahdatsu ba'dak. Apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat? Nabi jadi enggak tahu. Ambil sini. Ya. Ini di fil haud, hadis telaga. Kecuali apa yang Allah sodorkan kepada beliau, kasolati alaih. Semisal kalau kita berselawat, itu nanti ada malaikat, malaikat di penjuru bumi yang akan menyampaikan selawat umat kepada Nabi. Antum di sini baca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada malaikat ambil, nyampaikan kepada Nabi, ya, nyampaikan kepada Nabi di kuburannya. Tapi paham sini? Nah, terus baca sini, ya, repi. Alima. Sabda Nabi, "Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib li'annahu 'alima." Karena Nabi sosial mengetahui Allah, bukan Nabi ya. Orang mukmin ini yang mengatakan mutir Nabi fadillah wa rahmatihi, karena dia mengetahui bahwa Allah lah yang munzilul amtar, yang menurunkan hujan. Ya. Wa hadzal matar min rahmatillah. Dan hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu. Nah, ya barakallahu fikum. Kemudian, qala al mutir nabi nau'i kada wa kada, atau dia mengatakan, ya, kami diturunkan hujan oleh bintang ini, bintang itu. Dia tidak menisbatkan turunnya hujan kepada Allah, tapi mengatakan turunnya hujan kepada bintang ini, bintang itu. Tapi barakallahu fikum. Ya. Li'annahu min anwa'il kufur, karena ini termasuk jenis kekufuran. Ya. Dia tidak mengatakan benar bintang ini bintang itu, atau dia mengatakan sukina bin nau'i kada. Ya. Kita diturunkan hujan karena ini kata itu. Bal yaqul, dia hanya mengatakan mutir nabi fadillah wa rahmatihi. Bahkan seharusnya dia harusnya mengatakan hujan diturunkan kepada kita karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dahulu orang-orang jahiliyah seperti itu, menisbatkan hujan kepada terbitnya bintang atau terbenamnya bintang. Ya, jazakallah. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Mutirna binau'i kada in kusida bihi annahu huwa alladhi khalaqa al-matara. Nah, kalau yang dimaksudkan dengan ucapan tersebut, kita diturunkan karena bintang ini bintang itu. Nah, dia memaksudkan adalah bintanglah yang menciptakan hujan, wa huwal mutasarrifu fil qaun, bintanglah yang memiliki kendali di alam ini, fahadha kufrun akbar, maka ini kufur akbar. Ya. Baik. Wa in kusida annahu sababun li hadzal matar, kalau dia maksudkan bintang-bintang hanya sebab turunnya hujan, fahadha min anwa'il kufur, ini juga jenis kekufuran. Lakinnahu kufrun asgharu, namun ini hanya tanda kutip hanyanya kufur asgar. Ya, karena bukan sebabnya kayak begitu. Kul, semuanya sebabnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa najm dzarfun min adz-dzuruf taqfil hawadis. Ya. Terjadi ya, berbagai kejadian sebagaimana terjadi pada hari-hari dan malam-malam. Adapun kalau mengatakan mutirna fi shayf, ya kita diberikan hujan pada musim shayf, ya, musim panas dan semisalnya. Pada ba'sa li'annahu ikhbarun anil waqti. Nah, kalau dimengatakan ini biasanya hujan di musim dingin gitu. Ya, musim dingin ini enggak apa-apa. Karena ini hanya mengabarkan waktu. Ya. Semisal antum mengatakan biasanya kalau bulan ya, bulan-bulan Desember gini bulan-bulan turun hujan nih, itu mengabarkan waktu, itu enggak apa-apa. Kalau ada yang bilang, oh enggak boleh, nah ini kasih ini aja keterangan dari Syekh bin Baz. Ya, wal wajib al-hadar min akhlaqil jahiliyah, maka yang wajib adalah ya, mewaspadai akhlak jahiliyah wal i'tiraf bi ni'matillah, dan mengakui nikmat Allah SWT. Ya, intaha, selesai.